Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir umurana wa hlul uqdatan min lisanina. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita masih bertatap muka dalam bentuk kajian untuk menyejukkan iman kita. Semoga kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan dimulai dari Ali Imran ayat 174. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Yang artinya, maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa dan mereka mengikuti keridhaan Allah dan Allah mempunyai karunia yang besar. Dalam kajian hari ini, yaitu masih ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya, itu ayat 174, yang mana kaum muslimin pada masa itu ditakut-takuti oleh kaum kafir yang mengatakan mereka akan diserang, tapi mereka tidak pernah takut dengan apa yang mereka katakan itu, dengan meyakini kata atau firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya hasbunallah wa ni'mal wakil. Artinya apa? Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Inilah ungkapan orang-orang yang betul-betul beriman. Mereka dapat melepaskan segala atribut duniawi dari jiwa mereka, kekuatan yang ada di sekelilingnya, jumlah ataupun lingkungan, semata-mata untuk berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bagus sekali perkataan ini. Maka disambunglah dengan ayat ini, fangqalabu bi ni'matin minallah. Artinya mereka kembali dengan nikmat Allah dan karunia-Nya. Nikmah artinya nikmat. Karunia, fadlun adalah artinya karunia. Tapi di dalam tafsir yang lain mengatakan bahwasanya nikmat itu memang adalah nikmat yang diberikan Allah, yaitu manfaat di dunia, ataupun fadlun yaitu adalah pahala di akhirat kelak nanti. Para pendengar yang berbahagia, di sini Allah selalu memberikan janjinya, yaitu bagaimana Allah memberikan nikmatnya yang tiada terhingga sehingga kaum muslimin terus wattaba'u ridwanallah, mengikuti atau terus dalam taat, dalam ketaatan Rasul-Nya sehingga mereka mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada seorang imam mengatakan bagaimana mereka itu betul-betul mengingat dengan hasbunallah wa ni'mal wakil sehingga mereka itu fangqalabu, Allah datangkanlah nikmat kepada mereka yang begitu besarnya dan karunia sehingga mereka tidak akan mendapatkan bencana apa-apa. Karena mereka apa? Karena mereka mengikuti ridwanullah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka meyakini bahwasanya semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, karunia yang amat besar tersebut. Di sini Ja'far bin Siddiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zain Al-Abidin adalah seorang ulama yang sangat paham tentang Al-Qur'an. Dia merasa heran kepada manusia yang selalu merasakan takut terhadap sesuatu yang menakutkan. Manusia tidak merasa takut kecuali terhadap sesuatu yang mengganggu ketenangan jiwanya, yang membuatnya gelisah dan mengancam keselamatan dan ketentramannya. Ketika merasa takut, kata Imam Ja'far As-Siddiq, ini memperingatkan mereka dengan mengatakan, jiwa manusia merasa gelisah serta goncang ketika merasa takut ditimpa hal yang buruk. Saya merasa heran melihat orang-orang yang penakut dan tidak memperhatikan firman Allah yang bunyi yang sebelumnya itu, yaitu Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian dia menjelaskan rahasia ayat ini dengan berkata, aku berpendapat seperti ini karena saya mendengar Allah mengiringi dengan kalimatnya, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlil lam yamsashum su. Ketika Allah mengatakan Hasbunallah wa ni'mal wakil, setelah itu datanglah firman Allah seperti yang saya sebutkan tadi, fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlil lam yamsashum su, yang artinya mereka kembali dengan nikmat dan karunia Allah yang begitu besar, mereka akan tidaklah mendapat bencana apa-apa. Perkataan seorang imam yaitu Ja'far Siddiq, karena katanya, karena saya mendengar perkataan Allah selanjutnya, bermakna bahwa dia membaca dengan sepenuh hati dan meresapi maknanya yang dengan benar. Jadi sebetulnya ada hal yang perlu kita ambil di sini, yaitu ketika kita membaca Al-Quran, apa saja dari surat-surat Al-Quran itu, seharusnya bagi seorang mukmin harus merasakan bahwa dia sedang mendengarkan Allah berbicara. Itulah, kalau kita sudah meyakini ketika kita membaca seakan-akan Allah, kita akan mendengarkan apa yang dikasih tahu Allah. Ya, ketika Allah berbicara, maksudnya ketika kita membaca firman-firman-Nya, mudah-mudahan itu dapat meresapi ke dalam jiwa kita, sehingga apapun yang kita hadapi di dunia ini, insya Allah kita tidak akan merasakan takut, karena Allah akan mendatangkan nikmat-Nya dan karunia-Nya. Merupakan suatu aib bila Tuhan berbicara kepada kamu sedang kamu tidak memperdulikannya. Karena kita di dunia ini selalu didatangkan oleh kegelisahan, yaitu al-ghammu dalam bahasa Arabnya. Artinya kegelisahan jiwa tanpa kamu ketahui apa penyebabnya. Padahal penyebab sebenarnya ada, gitu. Ketika kita itu gelisah dan tidak tahu penyebabnya, sebetulnya ada yang membuat dada terasa sesak. Oleh sebab itu, ketika kita mengatakan dadaku terasa sesak, badanku terasa lelah, saya tidak tahu apa sebabnya, terkadang jawabannya tidak terlintas di benakmu, akan tetapi mungkin hal itu akibat interaksimu dengan berbagai peristiwa yang tidak kamu ingat. Maksudnya dengan beberapa peristiwa itu adalah yang dapat menjauhkan diri kita dari Allah. Maka apabila seorang hamba memperhatikan firman Allah dalam surat Al-Anbiya, tentu dia akan mengakui kesalahannya dan berkata, kegelisahan jiwa ini tidak saya alami jika saya tidak lari dari manhaj Allah. Itulah sebetulnya kuncinya. Ketika manusia itu sedikit saja lari atau tidak ingat dia dengan apa yang sudah disyariatkan Allah dan Rasulnya, atau yang sudah ditentukan Allah dan Rasulnya, begitu kita lalai, maka disitulah akan terjadi kegelisahan, walaupun dalam bentuk atau dalam bentuk sekup yang sangat kecil, tapi disitulah yang akan terus menerus kalau dibiarkan, itu akan terjadi kegelisahan yang sangat besar. Bagaimana hal ini terjadi, katanya. Sedangkan Allah berfirman, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad, dan saya menyerahkan urusanku, kata Allah, urusanku kepada Allah, sesungguhnya Allah maha melihat akan hamba-hambanya. Artinya ketika kita lari atau melenceng dari syariat Allah itu, kita harus mengingat sebetulnya itu adalah sudah lari kita dari manhaj Allah, iya. Baik itu dalam bentuk pikiran atau dalam hal-hal yang membuat kita itu melamun, merenahkan, menjauhkan kita dari pikiran zikrullah subhanahu wa ta'ala, maka disitulah kegelisahan akan datang, walaupun bentuknya sekupnya kecil, tapi kalau kita biarkan itu akan terjadi. Maka untuk meng-cover ini semuanya, meng-counter ini semuanya, untuk membenteng ini, Allah sudah berfirman jauh-jauh hari sebelum ayat ini, yaitu Hasbunallah wa ni'mal wakil. Baiklah, penjelasan ini akan ditambah oleh Ustadz Haji Zainal Arifin yang sudah ada di studio, kami persilakan. Terima kasih Ustaz Fajrul. Jadi menarik sekali kata Ustaz Fajrul bahwa Ja'far As-Siddiq itu sangat memahami Al-Quranul Karim dan dia memiliki 4 kiat berdasarkan Al-Quranul Karim yang sebenarnya itu jauh lebih sejuk dibandingkan apa yang disampaikan oleh kaum kafir, masyarakat modern sekarang ini. Sekarang kita menemukan banyak sekali buku kiat bagaimana belajar yang sukses, yeah. Kiat bagaimana supaya menghindari rasa gelisah, kiat bagaimana supaya hati ini tenang, bagaimana hidup bahagia. Sebenarnya Al-Quran jauh-jauh hari sudah mempunyai kiat itu. Yang pertama, kalau takut, bacalah Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau gelisah, bacalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazolimin. Yeah. Al-Anbiya ayat 87. Kalau terperdaya, bacalah Ufawwidu amri ilallah innallah basirum bil ibad. Al-Mu'min ayat 44. Kalau kita ambisi terhadap dunia, maka lupakanlah itu dan bacalah Masya Allah la quwwata illa billah. Surah Al-Kahfi ayat 39. Saya ulangi sekali lagi, kalau takut, bacalah Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tidak ada yang lebih kita harapkan kecuali Allah dan dialah sebaik-baik wakil kita. Kalau gelisah, bacalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazolimin. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Masuci engkau ya Allah, sungguhnya saya termasuk orang-orang yang zalim. Kalau gelisah, supaya hilang gelisah kita. Okay. Kalau kita terperdaya, ya, Surah Al-Mu'min ayat 44, Ufawwidu amri ilallah innallah basirum bil ibad. Saya menyerahkan urusanku kepada Allah, sungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Kalau kita ambisi terhadap dunia rupanya kita tidak mendapatkannya, Masya Allah la quwata illa billah. Al-Kahfi 39. Sungguhnya atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ustaz Fajrul, iya, yeah. Ini ada suatu hal yang menarik. Ini masa-masa ujian ini. Yeah, baru-baru yang lalu ada ujian SMA sederajat. Yeah. Nanti kemudian ada SMP sederajat. Yeah. Kemudian nanti ada SD sederajat. Nanti habis itu ada universitas pula. Yeah. Jadi sebenarnya hidup ini pun ujiannya. Yeah, betul, ya kan? Betul. Apa yang diceritakan dalam surah Ali Imran ini pun tentang perang Uhud itu ujian. Yeah. Jadi sebenarnya bukan ujian di kelas saja ujian. Iya. Yeah. Keimanan pun diuji. Yeah. Bagaimana kaum muslimin Uhud tadi itu diuji. Suatu hal yang menarik dari ayat 174 surah Ali Imran ini, target dari ujian itu adalah ridwanullah. Wattaba'u ridwanullah. Jadi pertama, ridho Tuhan. Ridho Tuhan atau tidak kita ini kalau ujian ini? Kalau Allah ridho, insya Allah mungkin dimudahkannya lah jalan. Soal yang kita baca, jawaban yang kita baca tadi malam, pelajaran yang kita baca tadi malam, rupanya hari ini pas sama sekali keluar. Yeah, yeah. Alhamdulillah. Jadi pertama, cari ridho Tuhan. Kemudian kedua, lulus. Yeah. Sekarang terbalik. Orang cari lulus dulu, baru ridho Tuhan nyusul. Gimana itu terjadi? Bagaimana itu? Jadi, ada kecurangan dalam ujian. Walaupun sudah ada panitia atau komisi apa supaya tidak ada kecurangan. Jadi istilahnya sekarang ini ada guru ujian, bukan murid saja ujian. Oh gitu ya. Ini musibah bagi bangsa Indonesia kalau ini terus diberlakukan. Maka kita dari Safir Al-Azhar ini sangat menyedihkan itu. Karena kita biasa di Al-Azhar, Universitas Al-Azhar Mesir, itu ujian sangat murni. Iya betul. Bagaimana ada guru ujian? Mungkin Ustaz Fajrul pun baru tahu, saya pun baru tahu. Artinya, begitu itu sudah ditulis oleh anak-anak, dikumpulkan, itu guru pula nanti yang membetulkan supaya anak-anak kontennya bagus. Ini kecurangan. Ada pula namanya suksesi uang. Ada suatu sekolah, saya tidak sebutkan namanya, itu semua anak didik harus membayar uang suksesi sebesar 150.000. Artinya anak pasti lulus walaupun tidak belajar. Walaupun tidak belajar. Kenapa? Karena habis murid ujian ada guru ujian. Gurulah sebenarnya yang akan membetulkan semua jawaban itu. Ah, ini kan sudah merusak. Sudah merusak ridwanullah tadi. Kenapa kita tidak mencari ridho Tuhan? Terkadang kita takut kalah. Padahal sebenarnya dalam hidup ini berani lulus dan siap gagal, itulah harusnya target sekolah Indonesia ini. Jangan berani lulus tak siap gagal. Iya, iya. Padahal pendidikan itu tidak hanya mencetak orang yang berhasil. Terkadang ada juga ketidakberhasilan dalam hidup ini dan itu harus dipersiapkan. Iya. Sama seperti berani dipimpin dan siap dipimpin. Iya. Jangan seperti IPDN yang taunya berani dipimpin tak siap dipimpin. Itulah. Gara-gara minta baju seragam aja dirubah hitam putih saya sudah tidak siap. Iya. Kalaulah mental pejabat kita tidak siap untuk menerima saran dari bawahan, hancurlah negara ini. Tuh. Camat itu adalah ujung tombak pemerintahan yang itu seharusnya kita minta masa mendatang dipilih langsung juga. Sebetulnya harus ada mutunya itu. Iya. Kan gitu. Mau dipimpin dan siap dipimpin. Iya. Makanya, gunanya untuk apa itu? Iya. Supaya ikhlas melepaskan sesuatu itu tanpa harus kita mengatakan tanpa kita itu tidak akan berhasil, kan begitu? Iya. Mutu jadi tersebut. Sebenarnya kembali lagi ke ridwan Allah. Ridwan. Kenapa kok harus ridho yang kita cari bukan lulus yang nomor satu? Kenapa? Prestise, kelulusan, juara, keturunan itu akan sirna. Betul. Tidak kekal dan tidak abadi. Betul. Harta tidak kekal dan abadi. Betul. Kita mendapatkannya dan dia mungkin bisa juga menghilang. Iya. Kalau tidak hilang hartanya, kita pun bisa hilang. Iya. Mati ya kan? Iya. Hilang. Betul. Bukan hartanya, induk hartanya induk pun mati. Harta mati. Keindahan pun sirna. Jadi sebenarnya kembali lagi kepada kajian kita ini, nampaknya untuk para siswa yang lagi ujian, baik dari tingkat SD, SMP, SMA, dan untuk para guru, kembalikanlah niat murni ujian itu. Betul. Adalah apa? Mencari ridho Tuhan. Dalam ridho Tuhan, kelulusan didapat. Untuk apa lulus kalau mainnya curang? Kalau mungkin itu. Siswa sudah diajar curang, jadi pejabat sudah belajar bagaimana cara korupsi yang baik. Benih-benih kehancuran ada di ambang bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Terima kasih Ustaz Arifin yang sudah menjelaskan panjang lebar. Jadi dengan kesimpulan, ketika Allah berfirman pangkala bobi ni'mah, nikmat di sini dalam arti kata yang kita raih itu adalah bukan ya harus yang abadi, bukan fata morgana. Artinya sekejap saja kita mendapatkan, tapi membuat kita itu malah jadi hancur setelahnya itu. Benar. Makanya yang Allah maukan di sini adalah apa? Yaitu nikmat yang kekal dan abadi. Iya. Caranya kita harus mencari di dunia ini sesuai dengan syariat Allah. Benar sekali. Tidak perlu kalau melenceng saja. Kenapa kita harus melenceng? Karena ada ayat-ayat yang sebelumnya yang kita bacakan 4 tadi, apabila kita itu takut, kenapa kita harus takut? Sedangkan Allah mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita masih punya kan begini. Iya. Untuk menegarkan kita lagi, harus kita optimisme itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Begitulah dengan ayat-ayat yang selanjutnya. Iya, mudah-mudahan dengan pertemuan ini dapat menyehatkan kita, menyegarkan keimanan kita dalam bentuk pikiran kita. Apa yang kita cari selama ini adalah materi, itu adalah hal yang sirna, yang tidak pernah kekal. Iya. Jadi carilah apa yang perintahkan Allah, pangkala bi ni'mati minallah wa fadlin, itu adalah nikmat dan karunia-Nya yang kekal, yang abadi sampai di akhirat nanti kita dapat merasakannya. Amin. Mudah-mudahan seperti Masya Allah, la quwata illa billah. Ini pun perkataan ketika orang yang lengket dalam kehidupan duniawinya. Mudah-mudahan dalam pertemuan selanjutnya kita dapat melanjutkan lagi. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Kebaikan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Fazrul Haq dan bersama saya yaitu Ustaz Zainal Arifin mengucapkan ribuan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya. Kita buka aja ya kan.